Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Tayyib barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita awali kajian kita dari hadis yang ke 1025. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu qala sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul budu. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar kekasihku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhiasan seorang mukmin itu tergantung sampai di mana wudunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna hadis ini bahwa perhiasan seorang mukmin di surga nanti itu akan memancar di bagian tempat-tempat anggota wudunya ketika di dunia. Maksud hadis ini menurut fuqaha ahli fikih bahwa ketika berwudu hendaknya menyempurnakan wudu, ketika membasuh muka atau yang diistilahkan dengan hurrah, dan ketika membasuh kedua tangan dan kedua kaki hendaknya sempurna atau diistilahkan dengan tahjil. Kalau muka diistilahkan dengan hurrah, kalau kedua tangan dan kedua kaki diistilahkan dengan tahjil. Nanti pada hari kiamat anggota-anggota wudu tadi itu akan memancarkan sinar terang yang membedakan antara umat Nabi Muhammad SAW yang rajin berwudu dan sholat dengan umat-umat sebelumnya dan orang-orang yang lain yang enggak sholat. Ketika di surga, maka Allah akan memberi perhiasan, perhiasan yang indah di anggota-anggota wudunya. Oleh sebab itulah disyariatkan untuk isbaghul wudu, berwudu dengan sempurna, memastikan air wudu itu sampai ke bagian yang memang wajib terkena air wudu. Jadi kalau basuh muka yang sempurna, membasuh kedua tangan sampai siku-siku yang sempurna, ya, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki yang sempurna, agar sinarnya semakin sempurna. Perhiasan yang didapatkannya juga semakin apa ini? Sempurna. Hadis berikutnya yang ke 1026. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta tahruja min tahti adfarihi. Rawahu Muslim. Dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, maka akan keluarlah kesalahan-kesalahannya dari jasadnya, sampai kesalahan-kesalahan itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Nah, di antara keutamaan berwudu dengan wudu yang bagus dan sempurna, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa itu akan keluar rontok dari anggota-anggota wudu yang kita basuh. Dan yang dimaksud dengan dosa-dosa yang dihapus dengan wudu di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka harus ada pernyataan taubat dan istighfar. Tapi kalau dosa-dosa kecil, tanpa taubat, tanpa istighfar, bisa dihapus dengan berwudu, dengan wudu yang bagus dan sempurna. Maka di sini ada faedah penting agar kesalahan-kesalahan kita benar-benar dihapus oleh Allah Ta'ala. Hendaknya kita belajar tentang adab-adab dan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga wudunya benar-benar bagus dan sempurna, tidak salah-salah. Hadis berikutnya yang ke 1027. Wa anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a mithla wudu'i hadha. Thumma qala man tawaddo'a hakada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilatan. Juga dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu seperti aku wudu sekarang ini. Kemudian saat itu beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti ini, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Adapun sholatnya dan jalannya ke masjid, maka itu dihitung sebagai pahala. Nah, hadis ini juga menegaskan kembali tentang keutamaan berwudu seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa kecilnya itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau kita wudunya untuk sholat 5 waktu, berarti 5 kali sehari, berarti 5 kali itulah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala tiap hari. Dan ini adalah dosa-dosa kecil. Apalagi kalau kita setiap kali batal atau hadas kemudian berwudu, terus menjaga wudunya, maka ini juga pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kecil akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Kemudian sholat dan perjalanan menuju sholat juga ditulis sebagai kebaikan yang banyak, sebagai nafilah, amalan yang berpahala besar. Nah, dan sholat itu sendiri juga punya keutamaan menghapus dosa. Jadi kita ini kalau benar-benar memaksimalkan wudhu, memaksimalkan sholat, ini sangat membantu kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Di samping terus diiringi dengan istighfar dan tobat, ya, supaya tidak hanya dosa kecil yang dihapus, tapi juga diampuni dosa-dosa besar kita. Hadis berikutnya yang ke-1028. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddu al-abdul muslim awil mu'min faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadara ilaiha bi ainihi ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masatha rijlahu ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma hatta yakhruja naqiyan minad dunubi. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu kemudian membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya semua kesalahan wajah yang digunakan untuk melihat dengan kedua matanya. Kesalahan itu akan larut dengan air wudu atau larut dengan akhir tetesan air wudunya. Dan ketika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama air wudunya atau bersama tetesan terakhir air wudunya. Dan ketika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya bersama dengan air wudu atau bersama tetesan terakhir air wudu, sampai dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan hadis-hadis sebelumnya. Bahkan dalam hadis ini dijelaskan secara gamblang proses Allah menghapus kesalahan orang yang berwudu tadi. Itu dilarutkan bersama air wudu atau tetesan terakhir air wudunya, sehingga selesai wudu itu seorang muslim dan mukmin sudah bersih dari dosa-dosa kecil. Nah, ini keutamaan wudu yang dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah, mukmin dan mukminah. Nah. Hadis berikutnya yang ke 1029. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal makbarah. Faqala assalamu alaikum daru qaumin mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Qalu kaifa ta'rifu malam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Faqala ar'aita law anna rajulan lahu khayrun hurun muhajjalatun baina dhahri khayrin tumin buhmin ala ya'rifu khayrahu. Qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjadina minal wudu'i wa ana faratuhum alal khawdi. Rawahu Muslim. Diriwayatkan juga oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kuburan. Beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum darul qaum mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Salam sejahtera untuk kalian wahai orang-orang yang beriman di negeri alam kubur. Sesungguhnya insyaallah kami akan menyusul kalian. Sungguh aku sangat senang bisa melihat saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudara Anda? Maka Nabi menjawab, kalian itu adalah para sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang akan datang di kemudian nanti setelah kematianku. Maka para sahabat bertanya, bagaimana engkau bisa mengenali generasi-generasi umatmu nanti, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, bagaimana pendapatmu kalau ada seorang memiliki kuda yang bagian mukanya putih, bagian kaki-kakinya itu putih, berada di antara kuda-kuda yang hitam-hitam legam? Apakah dia mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, ya, wahai Rasulullah, dia akan mengenali kudanya. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya mereka, saudara-saudaraku itu, akan datang dalam keadaan putih wajahnya, putih kedua tangan dan kakinya karena wudunya mereka, dan aku menunggu mereka di telagaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini ikhwan abidin a'zakumullah terdapat beberapa faedah. Yang pertama, disyariatkan untuk ziarah kubur dan mengucapkan salam kepada para penghuni kubur. Di antara ucapan salamnya ialah assalamualaikum daru qaum mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, sampai di situ. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi umat yang taat kepada beliau menjadi dua. Yang pertama ialah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan mukmin. Yang kedua adalah saudara-saudara seagama Rasul atau ikhwannya Rasul. Mereka ialah umat-umat yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah melihat beliau, tapi mereka itu beriman dan mati di atas keimanan. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menunggu kedatangan umatnya di telaganya. Telaga ini sebelum surga, ya. Ketika masih belum masuk surga, di pelataran kiamat ada surga yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Telaganya, ada telaga yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Telaganya Rasulullah yang paling besar, yang paling banyak pengunjungnya. Nabi menunggu umatnya di situ. Para sahabat jelas. Adapun selain sahabat yang Rasulullah belum pernah berjumpa dengan mereka, maka mereka memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh umat lain, yakni muka mereka memancarkan sinar putih bersih. Kedua tangan, kedua kaki mereka memancarkan sinar putih bersih karena wudunya, sehingga Nabi mengenal mereka dan memanggil untuk meminum air telaganya. Beliau sangat mengenal umatnya dengan ciri itu. Sebagaimana pemilik kuda yang muka kudanya sama kaki-kakinya itu putih, kemudian berada di tengah-tengah kuda-kuda hitam, itu langsung bisa mengenali kudanya, tidak akan keliru atau tertukar dengan kuda yang lain. Menunjukkan bahwasanya pengaruh wudu sangat besar bagi seorang mukmin dan muslim, ya, sebagai tanda khusus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikenali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk singgah di telaganya. Baik, ini keutamaan khusus bagi yang menyempurnakan wudu. Hadis berikutnya yang ke-1030. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala atulukum ala ma yamfuwahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darjat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid wa antidur sholah ba'da sholah fadalikum ribad, fadalikum ribad. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang dengan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat-derajat kalian? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit, memperbanyak langkah menuju masjid, menunggu pelaksanaan sholat berikutnya setelah sholat, dan ini disebut dengan ar-ribad. Dan itulah ar-ribad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita beberapa amalan yang keutamaannya ialah dosa-dosa kecilnya dihapus, kemudian derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah isbaghul wudu alal makarih. Tetap sempurna wudunya dalam keadaan sulit. Dijelaskan maksud dalam keadaan sulit alal makarih adalah kasiddatil barat wa ghairi. Misalkan musim dingin ya, orang kan malas nyentuh air ya. Nah, tapi dia tetap menyempurnakan wudunya dan menghilangkan kemalasannya. Ini dosanya akan diampuni dan derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, ini berjalan menuju ke masjid untuk sholat, maka setiap langkahnya itu Allah menghapus dosanya, Allah angkat derajatnya. Semakin banyak langkahnya ke masjid, maka akan semakin banyak dosanya yang dihapus dan semakin tinggi derajatnya. Apakah ini berlaku untuk yang ke masjid dengan naik kendaraan? Iya. Tetapi kalau naik kendaraan secara otomatis cepat nyampe nya, ya langkahnya juga sedikit, maka dapat, tapi tidak sebanyak yang jalan. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga adalah menunggu sholat berikutnya setelah selesai sholat, nunggunya di masjid. Habis sholat maghrib nggak kemana-mana, ya. Nah, kemudian sholat isya sekalian. Ini namanya ribat. Jadi ribat ini ada dua macam. Ribat yang pertama adalah berjaga-jaga di perbatasan negara Islam dengan negara kafir. Jadi mereka yang jaga di perbatasan itu untuk menjaga agar orang-orang kafir yang jahat tidak menerobos masuk ke wilayah kaum muslimin. Mereka itu disebut ribat. Pahalanya besar, ya. Nah, orang yang ribat ini diantara pahalanya nanti aman dari adab kubur dan fitnah kubur. Mereka itu aman dari adab kubur, aman dari fitnah kubur, lolos pertanyaan malaikat di kubur, ya. Ribat yang kedua adalah menunggu sholat berikutnya setelah sholat sebelumnya, ya. Ini termasuk ribat. Utamanya besar, itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amalan-amalan yang sebetulnya mudah diamalkan, ya. Nah, tidak sulit, tapi itu semuanya tergantung hidayah dari Allah taala. Kalau dapat hidayah, semua amalan gampang, mudah dilakukan. Tapi kalau belum dapat hidayah, semuanya berat, semuanya seperti susah, ada saja alasannya. Barakallahu'alaikum. Sehingga kita harus banyak-banyak memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusan kita dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Hadis berikutnya yang ke 1031. Wa an Abi Malik Al-As'ari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Rawahu Muslim. Wa qad sabaqa bi tuhurihi fi babis sabri. Wa fil bab hadithu Amr ibni Absata radhiyallahu anhu as-sabiq fi akhir babir raja wa huwa hadithun azimun mustamilun ala jumalin minal khairat. Dari Abu Malik Al-As'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, at-tuhur bersuci syatrul iman adalah separuh dari keimanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan telah lewat secara panjang lebar dalam bab as-sabr. Dalam bab ini juga dikemukakan hadis Amr ibn Abbasah radhiyallahu ta'ala an yang lalu di akhir bab raja. Dan ini merupakan hadis yang agung, mencakup beberapa kebaikan-kebaikan. Nah, yang dimaksud dengan at-tuhur itu adalah al-wudu. Yang dimaksud dengan al-iman ialah as-shalah. Jadi sholat itu juga diistilahkan dengan iman, karena iman itu tidak hanya keyakinan dalam hati, tapi termasuk amalan. Sehingga sholat ini termasuk bagian dari keimanan. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan sholat itu dengan sebutan iman. Ya. Nah, jadi makna hadis ini bahwa berwudu itu separuh syarat sahnya sholat. Syatrul iman. Jadi sholat itu memiliki syarat-syarat sah, ya. Dan di antara syarat sahnya ialah wudu. Kalau tidak wudu, enggak sah sholatnya. Atau wudunya batal, enggak sah sholatnya. Nah, sehingga disebut syatrul iman. Ini menunjukkan keutamaan wudu, karena menjadi syarat sahnya sholat yang merupakan ibadah terbesar setelah dua kalimat syahadat, menjadi rukun Islam yang kedua setelah rukun Islam yang pertama, yakni dua kalimat syahadat. Maka wudu karena terkait dengan sholat, sehingga keutamaannya itu sangat besar, ya. Wudunya enggak sah, salatnya enggak sah. Oh, ya. Berarti wudu itu memiliki peran yang sangat vital untuk sah tidaknya salat. Nah, kapan wudu itu enggak sah? Ya, apabila anggota-anggota wudu tidak dibasuh. Sedangkan dia enggak pakai membasuh muka. Enggak sah wudunya. Atau tidak membasuh tangan dan kaki, cuma mukanya saja, yang enggak sah, ya. Atau tangan yang dibasuh cuma yang kanan saja, yang kiri tidak, enggak sah. Atau kakinya yang dibasuh cuma yang kanan saja, yang kiri tidak, yang enggak sah. Jadi sah tidaknya wudu itu adalah membasuh anggota wudu yang wajib yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Nah, muka, kepala, kedua tangan, kedua kaki. Nah, sisanya itu sunnah. Nah, kalau salah satu yang disebutkan tadi tidak dibasuh, enggak sah wudunya. Atau sudah wudu ternyata hadas, wudunya batal. Maka harus diulang, ya. Nah, gak boleh males, ya. Kalau wudu kentut, batal. Harus males langsung, gak sah sholatnya, ya. Karena wudunya batal. Demikian. Hadis berikutnya yang ke-1032. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbihu al-wudu thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah samaniyah yadkhulu min ayya sya'a. Rawahu Muslim. Wa zadat tirmidhi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin. Dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap dari kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian membaca doa selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Dia dipersilakan untuk masuk dari pintu mana yang ia suka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. At-Tirmidzi menambahkan doanya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, tambahan ini banyak dinilai dhaif oleh para ulama, ya. Sehingga cukup asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, tapi sebagian ada yang menggunakan tambahan tadi, maka kita toleran dalam masalah ini, ya. Nah, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-hamba yang bertobat, dan jadikan aku termasuk hamba-hamba yang suka bersuci. Nah, masya Allah, hadis ini cukup luar biasa. Orang yang berwudu, yang menyempurnakan wudunya, jaminannya ialah masuk surga. Bahkan dipersilakan untuk masuk surga dari pintu surga mana yang ia suka. Mau yang ini silakan, yang itu silakan, ya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa pintu surga itu ada 8. Bukan berarti Allah Ta'ala enggak bisa membuat pintu yang lebih banyak lagi, tidak, ya. 8 pintu surga itu lebar-lebar, ya. Nah, sehingga gak akan berdesak-desakan, walaupun dimasuki oleh manusia dalam jumlah yang banyak. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah disyariatkan setelah berwudu membaca doa wudu agar dapat keutamaan surga tadi. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, kebanyakan para ulama ahli hadis mendhaifkannya, ya. Nah, jadi dengan demikian selesai pembahasan tentang keutamaan berwudu. Kesimpulannya, kita sebagai seorang muslim yang wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang syarat sahnya adalah dengan berwudu, hendaknya kita belajar sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tahu mana yang harus dibasuh dan apa yang harus dilakukan untuk anggota wudunya tadi itu seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengerti dengan benar dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, pengamalannya. Katakan orang ngerti sifat wudunya Nabi, tapi ketika wudu malas, ya kan, mengamalkannya. Nah, pengamalannya ini harus isbaghul wudu. Harus diamalkan dengan sempurna. Tidak asal-asalan, ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita dalam berwudu itu benar-benar niat lillahi ta'ala, benar-benar niat untuk mengamalkan sunnah, benar-benar mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan cara semacam itu keutamaan-keutamaan wudu yang disebutkan tadi, yang dijelaskan tadi, bisa kita dapatkan sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia wal akhirah dengan sebab wudu kita. Nah, taib. Barakalikum. Ini ada pertanyaan, saya didesak untuk menjawabnya. Apa hukum wanita tinggal di pondok pesantren yang jauh dari rumah tanpa didampingi mahram? Taib, barakalikum. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini perlu disampaikan beberapa perkara. Yang pertama adalah hukum wanita yang safar tanpa mahram. Sebagaimana yang telah kita pelajari bersama dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa wanita itu dilarang melakukan safar tanpa mahram. Nah, berarti kalau safarnya disertai dengan mahram, maka ini diperbolehkan. Yang kedua, tinggalnya wanita di suatu tempat. Ini ada dua macam. Yang pertama, tinggal bersama dengan wanita-wanita yang lain tanpa ada mahram di tempat itu. Yang kedua, tinggalnya wanita dengan sesama wanita lain yang di sana ada mahramnya yang dekat tempat itu. Nah, untuk wanita-wanita yang tinggal dengan sesama wanita yang di situ ada mahram yang tinggal di dekatnya, tadi rumah kontrakan atau di pondok yang laki-laki, ya, nah, maka ini disepakati kebolehannya. Adapun tinggalnya wanita bersama kaum wanita yang lain tanpa ada mahram di dekat tempat itu, mahramnya pulang, ya. Nah, hanya apa namanya, antar jemput ketika waktunya tiba, ya. Nah, maka ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah wanita tadi dalam kondisi aman dalam arti ada orang yang bertanggung jawab terhadapnya. Kemudian aman di sini, mereka tidak pergi kemana-mana, tinggal di situ, tidak melakukan safar tapal mahram, aman. Kemudian tempatnya juga aman dari gangguan, semuanya dibikin aman, nyaman, aman, tenang. Maka ini diambil oleh banyak para ulama, di antaranya Syekh Mubil dan juga para ulama-ulama Saudi lainnya tentang kebolehannya. Adapun sebagian ulama yang lain, di antaranya ialah Syekh Ubaid rahimahullah, dan yang sependapat dengan beliau mengatakan tetap tidak boleh. Kecuali ada mahram yang ada di tempat itu. Entah ontra atau di pondok putra, begitu ya. Barakofiku. Adapun kalau kondisi wanita, sesama wanita tadi itu tidak aman, gak ada yang bertanggung jawab terhadap keadaan dan kebutuhan mereka. Mereka sewaktu-waktu bisa kabur, bisa macam-macam, pun gak aman, ya. Maka para ulama sepakat itu gak boleh. Nah, dari sinilah terjadi perselisihan itu sejak dulu hingga kini ila yaumil qiyamah, ya. Nah, dan ini adalah dianggap masalah ijtihadiyah. Masing-masing menghargai ijtihadnya. Bagi yang tidak sependapat, ya sudah, kalau memang tidak ada mahram yang ada di dekat pondok putri tadi, maka enggak usah dipondokkan ke situ. Belajarlah di tempat yang dekat dengan mahramnya di rumah. Bagi yang berpendapat hal itu boleh, ini boleh, bukan afdol ya. Nah, kita hanya mengatakan boleh atau tidak ya. Maka dengan catatan tadi, harus benar-benar dipastikan ada penanggung jawabnya. Dipastikan tempatnya aman. Dipastikan betul-betul terjaga harkat dan martabat mereka, kehormatan mereka. Nah, yang berpendapat semacam ini, ya sudah, mereka mengirim putri-putri mereka untuk mondok di pesantren tadi. Nah, dan yang lebih aman memang seperti itu, ada mahram yang ada di dekat pondok tersebut, karena memang diakui ada permasalahan-permasalahan yang butuh segera dengan mahramnya. Misalkan anaknya mengalami sakitan kritis, ya. Ini kalau tidak ada mahramnya, maka pihak pesantren akan mengalami kesulitan, kecuali menggunakan kaidah darurat, ya. Kalau enggak dibawa ke rumah sakit, mati. Maka terpaksa dibawa ke rumah sakit tanpa mahram, darurat. Semuanya telah sepakat kondisi darurat itu membolehkan yang asalnya enggak boleh, seperti itu. Tapi kalau ada mahramnya di tempat itu, ini lebih selamat, ya kan? Nah, tidak pakai kata darurat. Ya sudah, mahramnya yang ngurus. Nah, gitu di antaranya. Sehingga masalah ini menjadi perdebatan dan perbincangan para ulama sejak dulu sampai kini. Dan para ulama-ulama kibar kita saling tasamuh, menghormati istiadat masing-masing. Enggak ribut, enggak rame. Ada kelompok yang suka ribut, yang suka rame. mereka itu mentahdir yang tidak sependapat dengan istiadatnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Mereka menjadikan itu adalah prinsip manhaj. Kalau tidak berarti menyimpang. Ini terlalu hulu. Barakallahu fikum. Sehingga kepada para wali santri atau orang tua dalam masalah ini, maka enggak usah pakai ribut. Kalau memang merasa tidak tenang anaknya dipondokkan di tempat yang jauh, ya sudah, pondokkan saja di tempat dekat rumah Anda. Ya kan? Enggak usah pakai ribut. Nyinggol sana, nyinggol sini, ya. Nah, karena jelas apa masalahnya. Diantar pakai mahram, dijemput pakai mahram, bahkan lebih bagus ada mahram di situ. Khalas. Walaupun enggak ada, syaratnya sudah terpenuhi, aman, nyaman dan terpercaya. Nah, pondok itu ramah santri. Jalan. Khalas. Tapi kalau ragu tentang masalah kenyamanan, keamanan tadi dan lain-lainnya, sudah. Tak mayaripuk ila malayaripuk. Tinggalkan yang meragukanmu. Ambil yang tidak membuat kamu ragu. Sudah, ajari saja anakmu di rumah. Atau pondokan yang ada di dekat rumah. Khalas. Ya. Bahas yang lain. Kan gitu aja. Jadi masalahnya itu hanya masalah istiadat. Tidak ada mahram yang di dekatnya, ya. Nah, sehingga khawatir ada kesulitan-kesulitan yang ditemukan di kemudian hari. Baik, jazakumullah khair atas perhatiannya, dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.